Blast up mix. Blast to rap family. Tempuh kisah hidup di kos. Sempat mau minum airnya pahit, hati digigit semut dan ku coba cari obat, hanya bisa bungkus selimut yang tak begitu hangat, bareng tikar yang kusut dalam rumah yang sempit. Pelamuk ya, hidup tanpa orang tua di sisi kita emang terasa susah, namun tak apa-apa, belajar mandiri, hidup sendiri di rumah kosku yang indah ini. Takkan pernah bosan untuk membayar kos tiap bulan, jadi seharus penghematan keuangan. Terus berganti, ku harus kuat menjalani, makan nasi lauk tak menemani, inilah resiko tinggal sendiri, bayar kos aku sendiri. Aku bukanlah anak kos, melainkan hanyalah anak kos. Maaf sayang, dikit beri saran, bukan beli tapi hemat, makan enak ku tak kuat, dapat sempat cari tempat kos. Bukan anak bos tapi anak kos, lagu ini saya beri isi cuat, dalam hati putus cinta patah hati, hal biasa buat kami tek. Cari pacar no materi, yang setia sampai mati.